الفاتحة على من هو حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, meskipun hujan mengguyur sejak kemarin, hari ini pagi, siang, sore, malam kita bisa istiqomah di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sakit jadi sembuh, yang sehat tidak kena penyakit, dan sehatnya awet sampai nanti meninggal dunia setelah panjang usia. Dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan keridhaan diakhiri dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ini sudah saya buatkan lembaran qasidah kisah sang rasul yang lebih bagus. Sudah dapat semuanya? Yang belum dapat coba angkat tangan. Mas Roni tolong sound systemnya diperbaiki. Yang belum dapat? Banyak yang belum dapat? Nah, yang sudah dapat nanti yang punya ini silahkan difotokopi dum-dumkan dulur-dulurnya. Ya, dibaca di pengajian masing-masing biar satu Indonesia Raya kenal Nabi Muhammad SAW. Ya, biar anak-anak kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bersama-sama mendendangkan qasidah kisah sang rasul ini. Bisa ngiringnya? Rohatil Athiyar pakai ini? Coba. Ya. Pokoknya di sini itu semua tidak ada kata tidak bisa. Insyaallah bisa. Kalau enggak pas nanti dipas paskan. Nyantai aja. Bisa kan? راحت الأتيار تشدو في نيال المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأتيار تشدو في نيال المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. في ليالي المولد في ليالي المولد راحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو في ليالي المولد في ليالي المولد. عبد الله نما أيهنا أمنا إبو bundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta Semua bernasab mulia Dari Quraisy ternama Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka Oh penuh suka duka Oh penuh suka duka Rahatil adyaru tashdu Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil adyanu tashdu bi layalil maulidi wa bari. Rabbi faj'al mujtama'ana wa yatu husnul hitam wa atina ma kan sa'alna min atayaka al-jisam wa krimil arwah minna binika khairil anam wa mlihi salatin wa salam wa krimil arwah minna bilika khairil anam wa mlighil muhtara anna min salatin wa salam min salatin Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali pelajaran tentang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab tentang akhlak Nabi. Kita lagi bahas buku akhlak Nabi. Jumat yang lalu kita membahas tentang memuji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelumnya yang sudah dapat minum silahkan diminum, ya, yang sudah habis semoga dapat tambah lagi, amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, Jumat yang lalu, episode yang lalu, majelis ini kita akan menjelaskan kalau memuji Nabi itu adalah sebuah ibadah. Ya, memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sebuah ibadah. Ibadahnya di mana? Banyak sekali. Yang paling sederhana, lisan ngucap yang baik itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Jadi lisan ngucap yang baik itu ibadah. Nah, kalau lisan ngucap yang baik dan kebaikannya adalah menyebut-nyebut kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kira-kira itu ibadah yang biasa atau ibadah yang luar biasa? Ibadah yang luar biasa. Yang kedua, al-lisan turjumanul qalb. Lisan itu penerjemah hati. Jadi apa yang ada di hati itu biasanya muncul di lisan. Biasanya muncul di lisan. Makanya seseorang itu baik atau buruk seringkali terlihat dari lisannya. Kalau lisannya itu suka mencaci, suka memaki, suka menghina, suka menjelek-jelekan, maka itu menunjukkan kualitas hatinya lebih buruk dari lisannya. Kualitas hatinya lebih buruk dari lisannya. Kenapa? Karena lisan itu cuma memercikkan apa yang ada di hati. Lisan itu cuma rembesannya hati. Lah kalau rembesannya aja seperti itu, lah kira-kira sumbernya seperti apa? Ya kira-kira sumbernya seperti apa? Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang betul-betul ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu ngomong yang baik atau diam saja. Kenapa demikian? Karena kalau dia tidak diam, kemudian berbicara yang buruk, itu menunjukkan hatinya sangat buruk. Tapi kalau dia ngomong yang baik, menunjukkan hatinya itu baik. Sedangkan syarat seseorang mau dekat sama Allah, bukan diukur dengan gantengnya, bukan diukur dengan cantiknya, bukan diukur dengan kayanya, bukan diukur dengan banyak ilmunya. Tetapi seseorang dikatakan dekat dengan Allah kalau hatinya semakin baik, hatinya semakin bersih, hatinya semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, lisan penerjemah hati. Orang yang jatuh cinta, mau tidak mau lisannya akan sering-sering nyebut kekasihnya. Betul enggak, Pak? Bapak sering nyebut ibu? Oh, gak cinta berarti ibu. Kalau jarang-jarang nyebut berarti gak cinta gitu ya bu ya? Ibu sering nyebut bapak? Oh sering. Pertanyaan lagi. Sering nyebutnya itu nyebut baik atau nyebut gak baik? Oh baik. Berarti ibu cinta. Sungguh kasihan. Cintamu bertepuk sebelah tangan. Jadi ciri-ciri orang yang jatuh cinta, lisannya akan suka menyebutkan kebaikan kekasihnya. Atau menyebut-nyebut kekasihnya. Contoh, anak muda yang cinta sepak bola. Kalau duduk dimanapun, dia akan cari orang-orang yang semisal. Sama-sama suka sepak bola. Di situ ada kelompok sepak bola, di situ ada kelompok catur, di situ ada kelompok bulu tangkis, lagi ngobrol gitu. Dia akan duduk di kelompok orang-orang yang suka sepak bola. Kemudian setelah duduk, mau tidak mau lisannya akan ngomongkan sepak bola. Kenapa? Di hatinya ada sepak bola. Betul ya bu ya? Nah, kadang-kadang ibu-ibu itu kan rodok anyel, rodok mangkel, rodok pegel. Kenapa? Lah suaminya yang diomongkan tentang misalnya ya, sepak bola terus. Padahal nih si istri sama sekali tidak suka sepak bola ini. Nah, jangan heran bu, karena namanya suami jatuh cinta, otomatis akan memperbincangkan apa yang dicintai. Nah, orang-orang yang jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lisannya itu tidak bisa ditahan. Lisannya tidak bisa ditahan. Mau tidak mau, lisannya akan nyebut-nyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik nyebutnya itu solawat, baik nyebutnya itu sejarah kehidupan beliau, baik nyebutnya itu memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Semua itu muncul dari cinta. Dan semua yang muncul dari cinta itu harganya tidak sama dengan ucapan yang muncul sekedar ucapan. Sekedar ucapan sama ucapan yang muncul dari cinta itu tidak sama. Contoh, ada orang ngomong begini, sayang. Tapi yang ngomong itu cuma sekedar ucapan. Ya lain, diterima sama yang dengar itu ya gak ada artinya. Tapi kalau yang ngomong ini dari orang yang cinta mengucapkan sayang, yang dengar itu akan merasa bahagianya luar biasa dan akan memberikan penghargaan. Lah kita ini yang cinta-cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian muji-muji Nabi, maka ucapan kita itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengukur ucapan itu dari sumbernya. Kalau sumbernya betul-betul karena cinta, ya pahala cinta tidak bisa diukur. Mungkin ada yang protes, masa pahala cinta tidak bisa diukur? Iya, pahala cinta enggak bisa diukur. Contoh, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada satu bos punya perusahaan besar, karyawan banyak. Kebetulan hari Sabtu gajian. Hari Sabtu gajian, karyawan digaji. Lagi gaji karyawan, ada yang digaji 3 juta, ada yang digaji 4 juta, ada yang digaji 10 juta. Sesuai dengan bidang masing-masing. Datang satu orang. Orang ini dicintai oleh si bos. Dicintai oleh si bos. Kerja di situ? Tidak. Tidak kerja di situ. Cuman main. Lihat kucingnya si bos. Kemudian berkata, bos, kucingmu kok kelihatan seger ya bos ya. Ngomongnya dari cinta, seger bener nih kucing nih bos. Barusan dikasih makan apa nih kucing ya bos ya. Bosnya seneng, plok dikasih 20 juta. Dikasih 20 juta. Yang lain protes. Ini gak kerja, gak ngapain, cuman ngomong kucing kok dikasih 20 juta. Saya kerja satu minggu cuman dikasih 2 juta, saya dikasih 3 juta. Bosnya ngomong, lah saya tidak mendolimi kamu toh. Kamu kerja satu minggu ya saya gaji seperti seharusnya kan. Lah masalahnya saya cinta sama dia, mau tak kei piro sakarepku toh. Lah aku seneng kok. Saya senang, saya cinta. Makanya saya kasih sesuai dengan besarnya cinta saya. Ya duit saya tura-tura, cintaku luar biasa, ki 20 juta ki sithik. 20 juta ini sedikit. Makanya kalau ibu-ibu ngaku cinta sama suami, kalau enggak dikasihkan berarti palsu. Gitu ya bu? Iya. Saya, enggak pak katanya pak. Jadi begitu. Ya karena ukuran cinta itu pahalanya enggak bisa diukur. Makanya orang-orang yang mencintai orang lain, pahalanya dicintai oleh Allah. Masih ingat kisah tentang seorang pemuda yang berangkat keluar kota sebagaimana diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada pemuda berangkat keluar kota, dicegat oleh seorang pria. Mau kemana mas? Ke kota itu. Ada urusan apa di sana? Kangen dengan teman saya mencintainya. Ini laki sama laki loh ya, saling mencintai karena Allah. Jangan ngomong besok dipraktekin, ya udah saya mau ke Wonogiri. Kenapa? Mencintainya siapa? Siti Tutuk. Ya, bukan begitu. Ini pria sama pria mencintainya. Mencintai di jalan Allah. Saya mencintainya di jalan Allah. Saya mencintainya karena Allah. Saya kangen. Bukan karena urusan bisnis, karena duit. Oh bukan. Saya cuma cinta dia, kangen pengen ketemu. Ya udah, kabar gembira buat kamu. Sesungguhnya saya ini malaikat lagi nyamar jadi manusia. Diperintah Allah nyamar jadi manusia cuman untuk menghadang kamu menyampaikan kabar gembira. Sebagaimana engkau mencintai fulan karena Allah, maka Allah pun mencintai dirimu. Padahal cinta Allah itu mahalnya luar biasa. Ini dapat cintanya Allah karena dia memberikan cintanya untuk muslim yang lain. Jika seseorang yang mencintai muslim yang lain mendapatkan pahala langsung cintanya Allah, dan untuk menyatakan cintanya Allah itu pun Allah mengajarkan cinta itu harus diungkapkan. Begitu kan? Rasul mengajarkan cinta harus diungkapkan. Allah pun cinta, Allah ungkapkan. Allah kirim malaikat khusus untuk mengungkapkan cintanya Allah tersebut. Lah kalau baru muslim biasa mencintai muslim yang lain, Allah nyatakan Allah mencintaimu karena engkau mencintai dia. Lantas bagaimana kalau saya, jenengan, kita semua muslim yang biasa ini cinta kepada muslim yang paling luar biasa, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah tidak cuma mengutus satu malaikat, dua malaikat, tiga malaikat, empat malaikat, miliaran malaikat akan dikirimkan dan mengatakan kepada kita semua, Allah love you. Allah cinta kamu. Untungnya gak dengar. Kalau dengar nanti pada GR semua. Malaikat ini banyak berbondong-bondong menyatakan seperti itu, Allah mencintaimu, untuk orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, makanya mulai muji-muji tadi. Termasuk diantaranya Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anuh. Dalam akhlak Nabi bab yang pertama di situ udah saya kutipkan bagaimana ketika Sayyiduna Umar bin Khattab mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggalkan dunia yang fana ini, alam pun bersedih. Di tengah kesedihan mereka sambil menangis, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi ayah dan ibuku, duhai Rasul, dahulu engkau memiliki sebatang kurma sebagai tempat berpidatomu. Ketika engkau dirikan sebuah mimbar baru untuk menyampaikan pesan-pesanmu kepada masyarakat yang jumlahnya semakin banyak, batang kurma itu pun merintih karena sedih berpisah denganmu. Ia baru tenang dan berhenti merintih setelah engkau letakkan tanganmu di atasnya. Duhai Rasul, sesungguhnya umatmu lebih pantas untuk merintih rindu kepadamu saat engkau meninggalkan mereka." Ini satu alinea ya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Banyak nanti akan saya bacakan semua dan kita bahas alinea per alinea. Jadi kalau ada orang bilang gak boleh muji Nabi setelah meninggalnya Nabi atau Nabinya udah gak ada, ini ya aneh. Karena Nabi selalu ada. Dan pujian ini disampaikan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di hadapan jenazah beliau sambil berdiri dan menangis mengatakan, "Duhai Rasul." Ya, duhai Rasul. Dan didengar oleh semua sahabat, diabadikan, sampai sekarang kita mendengarnya. Yang pertama, Sayyidina Umar menjelaskan, dulu Rasulullah SAW kalau ceramah itu punya mimbar sederhana sekali. Mimbarnya sangat sederhana. Apa mimbar Nabi? Batang kurma. Batang kurma, jadi kurma ditebang gitu ya. Batangnya kemudian diletakkan, ditidurkan. Batangnya ditidurkan. Terus Nabi naik di atasnya. Kalau bahasa Jawa, ance-ance. Ya Rasulullah ance, ance. Naik ke atas batang kurma. Dulu saya kalau ngajar kan duduk di lantai nih, di bawah sini ya. Tapi karena banyak yang mengatakan gak kelihatan, maka saya cari kursi duduk di atas, kursi biar lebih kelihatan. Lah kurang lebih dahulu begitu, Rasulullah SAW naik di atas batang kurma. Setelah sekian lama umat Islam semakin banyak. Maka sahabat-sahabat yang ada di Madinah berdatangan memberikan kepada Rasulullah SAW berbagai macam hadiah untuk mendukung dakwahnya. Di antaranya seorang wanita mendatangi Kanjeng Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah SAW, saya punya seorang anak, anak saya ini ahli membuat mebel. Anak saya ahli membuat mebel, kursi, lemari, ya, dan lain sebagainya. Mimbar yang engkau miliki sudah tidak layak digunakan ya Rasulullah SAW karena jumlah umat ini banyak, gak kelihatan. bolehkah saya mempersembahkan sebuah mimbar biar anak saya yang bangun buat mimbar itu sendiri dengan tangannya? Maka sama Rasul, silahkan. Dipersilahkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Sebelum saya lanjutkan, ini ada pelajaran. Jadi sahabat itu begitu. Enggak seperti kebanyakan kita-kita ini. Kalau kita-kita ini umat Islam nunggu diminta. Masjid nunggu minta sumbangan, betul? Nunggu diminta. Sedangkan Islam itu tidak mengajarkan umatnya untuk minta sumbangan, ya kan? Nah, Islam mengajarkan umatnya untuk menyumbang, tapi bukan minta sumbangan. Termasuk Kanjeng Nabi SAW, beliau tidak minta, tapi sahabatnya pengerten. Berangkat nih sahabat, saya bisanya nukang yang nyumbangkan kemampuannya, nukang tadi. Maka jadilah mimbar yang sampai sekarang diabadikan ada di Masjid Nabawi, yaitu mimbar buatan sahabat, anaknya sahabat perempuan. Yang buat seorang pria ya, ini atas usul dari ibunya. Maka dari situlah Rasulullah SAW dakwah, pinter nih wanita ini, cerdas. Kira-kira ganjarannya seberapa? Dipakai terus oleh Kanjeng Nabi untuk dakwah tuh mimbarnya. Lalu itu kira-kira pahalanya seperti apa? Enggak putus-putus. Setiap orang yang mandang wajah Nabi Muhammad SAW, wanita itu dapat pahalanya. Anaknya dapat pahalanya. Setiap orang yang mendapatkan manfaat dari ceramahnya Rasulullah SAW, dan otomatis muslimin muslimat ila akhir zaman mendapatkan manfaatnya. Wanita itu mendapatkan pahalanya. Ini yang namanya amal yang cerdas. Amal yang cerdas, yang pahalanya berkesinambungan, tidak ada habisnya. Nah, setelah umat Islam itu buahnya Rasul di mimbar yang baru, suatu hari. Ketika Kanjeng Nabi ceramah, suasana hening, tidak ada yang bicara. Memang ciri-ciri majelis ilmu begitu. Kalau yang satu ngomong, yang lain diam, mendengarkan. Syarat orang cari ilmu, nomor satu adalah diam. Kemudian mendengarkan. Kadang ada yang diam, tapi enggak mendengarkan. Ngapain? Tidur. Ada lagi yang diam, enggak mendengarkan. Tapi apa? Ngelamun. Ada lagi yang diam, enggak mendengarkan. Ngapain? SMS-an. Atau BBM-an, WhatsApp-an, dan lain sebagainya. Diam, kemudian mendengarkan. Setelah itu memahami. Ada yang diam, mendengarkan. Blas, enggak mudeng. Ada kan? Ya, ada yang diam, mendengarkan, tapi bisa paham. Setelah diam, mendengarkan, paham. Kemudian apa? Diapalkan. Kadang paham, keluar, lupa. Makanya orang cari ilmu yang keempat, diam, mendengarkan, memahami, kemudian diapalkan, diiling-iling, diingat-ingat. Yang nomor lima, ini yang paling penting, diamalkan. Setelah diapalkan, kemudian diamalkan. Lah yang nomor enam, ini sumbernya pahala yang gak ada habisnya. Setelah diamalkan, diajarkan. Diamalkan, kemudian diajarkan. Artinya, ada enam tonggak buat orang yang cari ilmu. Nomor satu diam, kemudian mendengarkan, kemudian memahami, kemudian menghafalkan, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Kalau setiap yang kita dengar, kemudian kita praktekkan enam hal ini, maka insya Allah dalam waktu satu tahun, ya derajat kita di sisi Allah akan naik setinggi-tingginya. Sayangnya kita kan gak gitu. Diam, mendengarkan, kurang paham, males ngamalkan, ya karena juga enggak paham, ngajarkan juga pekewuh ngajarkan, akhirnya mandek itu, pahala ilmunya mandek. Nah Rasulullah SAW menyampaikan ilmunya, saat itu hening semua, tiba-tiba ada suara seperti tangisan kurma. Tangisan onta betina ketika akan melahirkan. Saya juga belum pernah dengar. Ibu-ibu udah pernah dengar? Kalau wanita mau melahirkan, kita kan sering dengar suaranya, Bu ya. Teriakan kesakitannya tuh loh. Kira-kira keras atau enggak keras? Ibu-ibu kalau waktu ngeden kesakitan mau melahirkan, bengoknya banter apa mboten? banter kan? Nah, unta itu katanya teriakannya banter. Ya, keras teriakannya. Maka sahabat nyari, ini kok ada suara unta mau melahirkan, di mana untanya? Oh, enggak ada unta. Ternyata didengarkan suara itu berasal dari batang kurma. Jenengan kalau enggak percaya ya berarti bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mosok nganggep mau batang kurma iso ngomong. Ini kalau enggak percaya berarti bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Enggak percaya sama karomah, enggak percaya sama mukjizat, berarti itu sudah tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Syarat iman kepada Allah diantaranya ya iman kepada mukjizatnya para nabi dan para rasul, dan iman kepada karomahnya para aulia wassalihin. Maka Rasul SAW, coba lihat Kanjeng Nabi, beliau lagi ceramah, dengar ada suara yang merintih, turun dari mimbarnya, kemudian mendatangi batang kurma tadi, gede, batang kurma itu besar gak kecil, diangkat sama Kanjeng Nabi, digendong, dipok-pok. Saya bayangkan lah, buat aku ya, saya bayangkan tuh kalau batang kurma itu saya, wah digendong, dipok-pok lah, seneng. Betapa beruntungnya batang kurma itu digendong oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dipok-pok, ya dipok-pok begitu, sampai suaranya kurang, hilang, habis, sampai tenang. Setelah tenang baru diletakkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, sabda yang lain, memerintahkan sahabat, batang kurma ini nanti tolong ditanam di bawah mimbar saya yang baru. Di bawah mimbar saya yang baru. Sehingga kalau Rasul ceramah, baik Rasul berada di atas mimbar, dia tetap berada di bawahnya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, Rasul menjamin, wahai batang kurma, bil makna, apakah engkau tidak rela engkau menjadi kurma yang kutanam di surga? Jadi kurma itu enggak boleh masuk surga, entek. Kambing itu enggak boleh masuk surga, entek, habis. Sembelih habis, kan begitu. Yang namanya binatang enggak boleh masuk surga, mati juga selesai. Nah ini batang kurma ini dimuliakan oleh Allah, mau enggak kamu saya jadikan kurma yang abadi? Kurma yang masuk ke dalam surga. Oh ya mau, seneng, makanya nangisnya berhenti. Dan kurma ini nangis gara-gara apa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kangen kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lawang kurma kangen bisa nangis. Lawang kita ini ngaku umatnya, ngaku cinta, kangen kok ora tahu nangis. Berarti kan palsu. Lah ini kan pujian. Ini pujian atau bukan pujian nih? Yang disampaikan Sayyidina Umar ini pujian atau bukan pujian? Pujian, bahkan menceritakan runtut. Nanti kita akan bahas di bab yang lain, bagaimana sahabat bisa mendengar suaranya kurma merintih. Ya, suaranya batang kurma merintih. Kok sahabat bisa mendengar? Jawabannya sederhana, kupingnya sahabat beda dengan kuping kita. Nah, kenapa telinga sahabat beda dengan telinga kita? Karena lisan sahabat juga tidak sama dengan lisan kita. Nah, kenapa tidak sama dengan lisan kita? Nah, karena tubuhnya sahabat seutuhnya buat taat kepada Allah. Telinganya untuk taat, lisannya untuk taat. Kalau semuanya udah taat, maka telinga ini fungsinya oleh Allah disuruh ikut kemampuan ruh. Fungsinya telinga sesuai dengan kemampuan ruh, bukan kemampuan jasad. Kalau manusia udah taat, tubuh ini akan ikut kemampuan ruh, bukan kemampuan jasad. Sedang kemampuan ruh itu luar biasa. Makanya matanya bisa melihat lebih dari manusia yang lain. Telinganya bisa mendengar lebih dari manusia yang lain. Lisannya itu kalau bicara punya kekuatan lebih dari manusia yang lain. Bagaimana Rasul ceramah di depan 120 ribu sahabat, kok sahabat itu bisa mendengarkan semua? Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini termasuk kelebihan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, demi ayah dan ibuku duhai Rasul, sungguh tinggi kedudukanmu di sisi Allah. Ia jadikan ketaatan kepadamu sebagai ketaatan kepadanya. Allah Azza wa Jal mewahyukan, "May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mematuhi Rasul, sungguh ia telah mematuhi Allah. Surat An-Nisa ayat ke-80. Begini loh. Kalau enggak dijelaskan mungkin kita kurang ngerti bagaimana nilai ketinggiannya itu di mana. Allah ini kan Khalik. Enggak ada yang mungkin bisa menyamai Allah. Tidak mungkin ada makhluk bisa menyamai Allah. Allah zat yang maha mencipta. Allah zat yang maha kuat. Allah zat yang maha mulia. Allah zat yang maha hebat. Lah kok Allah itu mengatakan siapa taat kepadamu, dia taat kepadaku. Seakan-akan Allah mengangkat jadi wakil gitu loh. Siapa yang taat kepadamu, dia taat kepadaku. Siapa mencintaimu, dia telah mencintai aku. Siapa yang menyayangimu, dia telah menyayangi aku. Seperti bahasanya manusia yang saling mencintai. Manusia saling mencintai. Siapa yang mau nurut sama kamu, berarti dia nurut sama saya. Lah kalau ngakunya nurut sama saya, enggak mau nurut sama kamu, berarti dia tidak nurut kepada saya. Kira-kira ini orang tersebut orang biasa atau luar biasa? Misal ya, ada seorang pimpinan yang ditaati satu negara. Orang tadi kemudian ngomong kepada bawahannya, dia tunjuk satu orang. Siapa yang taat kepada dia, berarti telah taat kepada saya. Patuh kepada dia, patuh kepada saya. Kalau enggak mau patuh sama dia, maka dia tidak patuh kepada saya. Berarti orang yang ditunjuk ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nah itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikaitkan semua oleh Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sholat atau tahiyat, kalau enggak pakai apa sholawat kepada Kanjeng Nabi, ya enggak sah. Syahadat, la ilaha illallah. Dari mulai lahir sampai mati, la ilaha illallah, ya enggak mungkin masuk surga kalau enggak dilanjutkan Muhammadun Rasulullah. Makanya syahadat itu syahadaten, enggak mungkin orang masuk Islam cuma separuh. Ya udah saya cuma mau la ilaha illallah, Muhammad Rasulullahnya saya enggak mau, moh gitu. Ya enggak mungkin dia disebut sebagai seorang Muslim. Padahal kalau kita lihat ya, Tuhannya kan Allah. Tuhannya adalah Allah, yang disembah adalah Allah, yang diakui adalah Allah. Kenapa Allah mengatakan harus mengakui Nabi Muhammad SAW? Kenapa Nabi Muhammad harus diakui? Lah orang ini udah mengakui Allah, gak mau ngakui Kanjeng Nabi, sama Allah gak diakui sebagai hambanya. Minggato. Begitu seakan-akan. Orang kanggu gak butuh yang seperti itu. Yang tidak mau mengakui Nabiku, Rasulku, bukanlah seorang Muslim. Berarti ini Rasulullah kedudukannya luar biasa. Kemudian yang ketiga. Demi ayah dan ibuku duhai Rasul, sungguh tinggi kedudukanmu di sisi Allah. Ia telah memaafkanmu sebelum menyebutkan kesalahanmu. Sebagaimana tersebut di dalam wahyunya. Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana lakal ladhina sadaku wa ta'lamal kadhibin. Semoga Allah maafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. At-Taubah ayat 43. Coba lihat nih ayat ini. Ini ayat menunjukkan betapa cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Afallahu ank. Sungguh Allah telah memaafkan engkau. Kalau orang yang gak punya rasa, ya gak mudeng ayat ini. Ya, gak punya rasa, gak mudeng ayat ini. Coba rasa kita di-style dulu. Rasa kita di-style dulu. Kita bahas cinta nanti baru paham. Ada orang yang jatuh cinta. Dan sungguh-sungguh dalam mencintai. Ngomongnya diatur, jangan sampai membuat kekasihnya merasa tersinggung. Ngomongnya diatur, jangan sampai melukai hati kekasihnya. Perbuatannya ditoto, jangan sampai membuat kecewa kekasih yang dia cintai. Ucapan, perbuatan, semua dia baktikan untuk kekasihnya tersebut. Nah, suatu hari orang yang lagi jatuh cinta ini melakukan suatu perbuatan yang tidak salah. yang tidak salah. Tapi yang dicintai melihat ada perbuatan yang bisa lebih pas. Bisa lebih pas gitu. Terus mau negur, mau ngasih tahu. Kalau bahasanya langsung, kenapa kamu izinkan dia masuk rumah? Kira-kira teklek enggak hatinya? Kenapa kamu izinkan dia masuk rumah? Ini yang ngomong, yang kekasih yang dicintai kepada yang mencintai. Yang mencintai kan rodok gluk tuh, duh salah apa aku gitu kan? Bisa teklek, lu nesu karena aku yo, marah sama saya ya. Kok sampai ngomong seperti itu, berarti marah sama saya, hancur hatinya. Tapi karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, lembutnya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika akan menegur Nabi Muhammad SAW, ketika akan menegur Rasulullah, Allah itu tidak menyalahkan kanjeng Nabi, tidak marah kepada kanjeng Nabi, tapi Allah bahasanya, jangan khawatir, Allah memaafkan dirimu kok. Allah enggak marah, Allah maafkan kamu. Nah, kok kamu izinkan, itu kenapa toh kok diizinkan? Ini bahasa Tuhan yang maha mencintai kepada kekasihnya ketika menegurnya. Rasul tidak ditunjukkan salahnya, tapi sudah dimaafkan kesalahannya. Aku maafkan dirimu. Bukan berarti Rasul punya salah, tapi nunjukkan alusnya Allah dalam berbicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam salam. Yang paham, paham. Yang belum paham, insya Allah suatu saat paham, ini ilmu rasul. Kelas selanjutnya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demi ayah dan ibuku duhai Rasul, sungguh tinggi kedudukanmu di sisi Allah. Walaupun mengutusmu sebagai nabi yang terakhir, namun di dalam wahyunya terlebih dahulu ia menyebut dirimu sebelum menyebut mereka nabi-nabi yang lain. Allah mewahyukan, yang artinya Surat Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari dirimu sendiri. Dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Coba lihat. Bukannya Allah mengatakan dari para nabi, Nabi Nuh. Ya kan? Enggak begitu. Dari para nabi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Enggak begitu. Tapi dari para nabi, dari dirimu baru Nuh, Musa, Ibrahim, Isa. Artinya nama Rasul diletakkan oleh Allah nomor satu urutannya. Meskipun Allah nyatakan Rasulullah nabi yang terakhir, tapi disebutnya sebagai urutan nama nomor satu. Kenapa? Allah gak mau nyebutkan kekasihnya di urutan terakhir moh. Ini menunjukkan kalau Allah cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya maksud, Sayyidina Umar bin Khattab kok sampai memperinci sedemikian detil dan menyampaikannya di hadapan Nabi saat Nabi meninggal dunia, di hadapan jenazah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pujian atau bukan pujian? Pujian. Itu loh yang pengen saya garis bawahi. Artinya memuji Nabi itu sudah dilakukan dari zaman azali, sampai kapanpun juga oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sampai ada orang tidak suka orang yang muji Nabi, lah itu aneh. Itu aneh. Nah insya Allah yang apa namanya pujian-pujian Sayyidina Umar ini nanti bisa dibaca di buku saya Akhlak Nabi ya, bisa dibaca di situ. Karena di situ panjang sekali itu, ada macam-macam itu ya, nanti bisa dibaca lagi. Sampai di sini jelas semua tentang muji Nabi jelas. Nah sekarang kalau ada orang yang kemudian berpikir begini, ada orang mikir begini, nah, terus masa ibadah cuma duduk-duduk muji Nabi? Masa ibadah cuma duduk-duduk muji Nabi? Kok koyo-koyo ini niru-niru agama liya? Sing sok nyanyi-nyanyi. Gitu kan? Ada kan yang begitu? Liru-liru agama liya sing sok nyanyi-nyanyi. Saya nganggap orang begini ini orang-orang kehabisan bahan. Ya, jadi ger kepepet. Saat terdesak, saat udah tidak bisa menunjukkan dalil yang apa ya? yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang betul-betul melarang muji Nabi, kepepet-kepepete gitu ya. Kalau udah terdesak mesti alasannya menyerupai Hindu, menyerupai Nasrani, menyerupai. Mohon maaf, menyerupai itu yang ngukur siapa? Nanti misal ya, misal saya pakai celana panjang, pakai baju warna tertentu, pakai model kopiah warna tertentu. Ada satu orang bilang, wah jenengan tuh niru-niru itu ya. Saya bilang, ya sing tiru-tiru ku ya sopo. Lawang aku ya ngarang-ngarang deh, dewe, sayak-sayak ya aku tuku deh, dewe, ya gayang ini ya aku sing mikir, dewe, kalau kebetulan ada yang mirip ya mereka yang nyerupai saya. Bukan saya nyerupai mereka. Kan begitu toh ya. Loh saya gak ada niatan nyerupai mereka. Mereka kok serupa sama saya. Jangan katakan saya nyerupai mereka. Ya, tapi mereka yang nyerupai saya. Jadi gak bisa karena ada kesamaan kemudian dikatakan ini niru nih. Gak bisa toh. Kan tidak bisa seperti itu. Mana yang lebih dulu? Itu kan pertanyaannya. Mana yang lebih dulu? Nah ternyata nyanyi-nyanyi itu memang kebiasaan para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu memang biasa hidupnya, mau namanya di tanah Arab, di tanah suci sana ya, di tanah Arab, itu budaya masyarakatnya itu kalau duduk hiburannya nyanyi. Baca qasidah, lantunan. Ya, bahkan itu sudah menjadi kebiasaan yang seantero tanah Arab di masa Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah ketika kebiasaan itu kemudian didengar oleh Nabi, dilihat oleh Nabi, tidak dilarang oleh Nabi, maka kebiasaan itu takrir namanya, ditetapkan menjadi sebuah sunnah. Lah yang bagaimana yang boleh, yang menjadi sunnah, selama nyanyian itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Selama nyanyian itu sifatnya tadi muji-muji Nabi, muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul punya, kalau Rasul pergi keluar kota itu kan naik onta. Nah onta itu punya hadi. Hadi itu istilah sekarang apa ya, guide gitu loh. Punya guide tapi yang nyanyi. Tugasnya nyanyi. Penuntun onta dulu di Arab sana, penuntun onta itu harus bisa nyanyi. Kenapa penuntun onta harus bisa nyanyi? Soalnya onta kalau gak denger musik, ontanya capek. Jadi onta itu kalau gak denger suara musik, ontanya capek. Lah biar ontanya gak capek, maka yang nuntun onta harus bisa nyanyi. Ya, coba ya hadisir ruwaida. Ya hadithir waidan wanshud amam al-rakbi firrakbini uraibun ahadu ma'ahum galbi malli idha ahadu min dhanbi malli hadu min darbi. Ya hadi sir ruwaida. Ini syair kan sering dinyanyikan Habib Syekh kan? Ya hadi sir ruwaida. Hadi itu suatu istilah untuk orang yang nuntun unta sambil menyanyi. Ya hadi sir ruwaida. Wahai penuntun unta yang sambil menyanyi-nyanyi sir ruwaida. Tulung melakune alon-alon wae, artinya kue nyanyimu ojo penak-penak banget. Ya hadisir waida wan shud amamar rokbi, nyanyilah kamu di depan rombongan, gitu kan? Lanjutannya li rokbi fi rokbi li uraibun akhadhu ma'ahum galbi. Yang ini gak usah diterjemahkan. Rahasia. Oh kalau diterjemahkan bahaya. Nanti banyak yang jatuh cinta di sini. Nah, jadi ada Hadi di depan zaman bimbing on onta. Rasul punya Hadi. Rasul punya. Ya Rasul punya tukangnya nyanyi. Lah kalau Rasul punya tukang nyanyi, kira-kira Rasul senang enggak dengar suara nyanyian-nyanyian yang Islami? Senang. Lihat di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rasul punya Hadi. Namanya siapa? Anjasyah. Namanya Anjasyah. Suatu hari ketika Rasul itu dalam iringan unta, ini hadinya Rasul, tukang nyanyinya Rasul, ya suaranya harus enak. Muadzinnya Rasul juga suaranya harus enak. Masa muadzinnya Kanjeng Nabi suaranya jelek? Enggak mungkin. Jadi Sayyidina Bilal itu suaranya paling empuk, paling enak. Termasuk Anjasyah, suaranya enak, suaranya merdu. Makanya ketika suatu saat Rasul lihat Anjasyah ini mendendangkan qasidah, Rasul berkata kepada Anjasyah, ruwaidan bil qawarir, rifqan bil qawarir, o kama qala sallallahu alaihi wasallam, rifqan bil qawarir. Wahai Anjasyah, tolong agak lembut dikit. Enggak usah terlampau keras nyanyinya. Bukan keras dalam arti suara ya. Enggak usah terlampau enak gitu loh nyanyinya. Soalnya ini banyak bolo pecah di rombongan kita, banyak bolo pecah, hati-hati nanti pecah. Coba alusnya bahasanya Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi enggak ngomong ceto gitu ya, tapi dibuat sindiran, banyak bolo pecah. Makanya ulama menafsirkan arti bolo pecah ini menjadi dua. Bolo pecah itu pasti satu kelompok. Hati-hati terhadap wanita yang ada di rombongan ini. Makanya yang suaranya enak, kalau pas nyanyi depannya kaum perempuan, ojo dipenak-penake. Hati-hati, nanti banyak yang kepencut. Ya, banyak yang kepencut, atine pecah. Yang dimaksud bolo pecah itu, banyak wanita yang hatinya mudah remuk. Banyak wanita hatinya mudah pecah, seperti semboyannya seorang pemuda itu, Pak yang rodok gaya, hati-hati, jangan dekat-dekat denganku, hatiku ini licin, banyak yang tergelincir di dalamnya. Wah itu gaya gitu kan. Nah ini kalau orang yang apa namanya, suaranya enak, memang dia bisa mempengaruhi hati orang lain sampai sedemikian rupa. Rifqan bil qawarir, satu artinya itu. Yang kedua artinya, dalam rombongan Rasul, banyak wanita yang lagi mengandung. Banyak wanita yang lagi mengandung, naik unta. Jenengan bayangkan, orang naik kuda saja itu kan kalau di atas kuda kan rasanya rodok gimana gitu kan ya. Naik turun. Apalagi unta, unta jalan pelan aja sudah begitu. Lah kalau untanya kemudian jalannya lari ngebut. Lah itu yang di atasnya keguguran atau tidak kira-kira. Maka Rasul mengatakan, hati-hati wahai Anjasyah, suaramu ojo penak-penak. Nanti ontanya ini terbius, larinya banter, kenceng. Akhirnya yang di atas onta, perempuan yang lagi hamil nanti keguguran. Nah ini menunjukkan kalau Kanjeng Nabi SAW suka dengan suara yang merdu. Nah, kalau begitu kita duduk nyanyi-nyanyi menunjukkan suara yang merdu, muji-muji Nabi, ini ya ibadah. Bukan niru yang begitu-begitu. Jangan dianggap kita niru-niru yang lain niru kita niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cerita, saya mengenang majelis-majelis tempo dulu. Ini pernah saya sampaikan ketika saya masih di rumah Semanggi sana ya. Kebiasaan orang Arab tempo dulu. Di masa Presiden Saddam Hussein di Irak ada satu wilayah yang masih mengamalkan ini. Di daerah Basroh sana ada satu desa yang masih mengamalkan ini. Kalau sekarang saya enggak ngerti. Jadi saya cari apa namanya berita dulu ya di internet dan lain sebagainya. Masih dapat ada satu desa yang seperti itu. Orang Arab tempo dulu di sana di Timur Tengah ya. Dulu zaman Nabi itu ya. Itu paling suka kalau kedatangan tamu. Jadi kalau enggak punya tamu, sumpek. Kalau kedatangan tamu seneng, enggak punya tamu sumpek. Kira-kira sama enggak dengan kita? Sama. Kalau kedatangan tamu sumpek. Kalau enggak punya tamu seneng, kan sama. Sama atau kuali? Kuali ya. Jadi orang Arab tempo dulu kalau kedatangan tamu seneng, kalau enggak kedatangan tamu sumpek. Ya, sumpek. Makanya Rasul mengkaitkan hadis tentang iman itu dengan pemuliaan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamunya. Nah, itu ada satu orang yang kaya raya sampai mengatakan dalam syairnya, wahai budak, masih masa perbudakan kan? Wahai budak, tolong hidupkan api unggunnya. Ya, wahai budak, aukit ya gulam. Wahai budak, hidupkan api unggunnya. Sesungguhnya malam hari ini malam yang sangat dingin dan anginnya bertiup keras. Kalau sampai api unggun yang kamu nyalakan bisa mengundang datangnya satu tamu, kamu saya merdekakan. Coba bayangkan nih, budak itu mahal, disuruh hidupkan api unggun, kalau api unggunnya bisa mendatangkan tamu mampir, maka budaknya itu dimerdekakan. Sama enggak dengan kita? Sama. Ya, sama ya. Ini kalau ada pembantu rumah tangga, kemudian memasukkan tamu ke rumahnya, ngomong sama bosnya, bos ada tamu, nesu mesti. Kok mbok lebokke? Ya, betul enggak bu nih? Kok mbok lebokke? Kok ngomong aku ono? Kok bilang saya ada? Enggak bilang saya tidur atau saya istirahat? Dimarahin justru. Nah ini kalau orang dulu enggak, kalau sampai kamu bisa mendatangkan satu tamu, kamu saya merdekakan. Itu karena memang orang-orang dulu tuh senengnya sama tamu luar biasa. Nah kebetulan ada satu orang yang kaya raya, hobinya jamu tamu. Ketika tamu datang, di situ kok ada satu budak ya yang diikat. Satu budak diikat. Kemudian budak tadi manggil, tamu tolong saya, tamu tolong saya. Tolong gimana? Ini saya besok bisa-bisa dipukulin sama majikan saya. Saya gak dikasih makan, lama-lama mati saya. Loh kamu kenapa? Saya ini haji, suara saya enak. Loh, kenapa suara kamu enak kok kamu ditaleni? Lah gara-gara saya hampir semua onta majikan saya mati. Loh kok bisa begitu bagaimana? Lah kemarin baru ngirim paket naik onta, ini berangkat sekian puluh onta itu berangkat saya yang awal. Terus lah perjalanan 3 hari saya tempuh cuma 1 hari. Ontanya balik mati semua. Lah kok bisa kenapa? Lah saya lupa saya nyanyinya terlampau enak, ontanya terbius. Jadi ontanya yang jalanan 3 hari itu ditempuh cuman 1 hari PP. Karena ontanya itu terbius, gak sadar. Maka sampai kembali ke lokasi, ontanya deprok mati semua. Ini saya dihukum sama majikan saya. Wes aku aku mau mati. Saya gak mau mati seperti onta majikan saya. Tolong kamu mintakan kepada majikan saya agar saya dibebaskan. Karena majikan saya ini orangnya sama tamu luar biasa. Angger sing jaluk tamu ini ora tahu ditolak. Ini saya kepengen ketemu sama majikan-majikan yang seperti ini. Kalau yang minta tamunya ya tidak mungkin ditolak. Maka ketika disuguhkan makan, tamu tadi berkata pada majikannya tadi ya, silakan makan. Saya enggak mau makan. Lu makan. Orang dulu itu kalau udah nyugi makan, tidak dimakan itu aib. Gelonya luar, biasa, lu enggak kamu makan. Tidak akan saya makan, kecuali budak itu kamu bebaskan dulu. Maka dia berkata, bok jangan yang itu, yang lain saja. Wis matani ontoku ki. Onta saya banyak yang mati gara-gara dia. Maka dia, pokoknya kalau itu enggak dibebaskan, saya tidak mau makan. Ya sudah, biar kamu makan. Dibebaskan budak itu. Ya, demi menghormati tamunya dibebaskan. Yang mau saya garis bawahi dari cerita ini, bahwasannya orang dulu itu menghargai suara yang merdu, suara yang enak. Makanya, kenapa saya sampaikan begini? Kadang orang gak paham, Habib Syekh cuman duduk, baca solawat, nyanyi-nyanyi. Duduk, baca solawat, nyanyi-nyanyi. Ada orang anggap mungkin, mosok majelis mung linggih nyanyi, linggih nyanyi, linggih nyanyi. Lah nyanyine apa sih? Yang dinyanyikan apa dulu? Apa dulu? Yang dinyanyikan solawat, yang dinyanyikan qasidah, pujian pada Allah, pujian pada Rasul. Duduknya itu ibadah. Jangan disamakan dengan duduk-duduknya orang lain gitu. Itu ibadah. Ya tadi ini contohnya seperti saya gambarkan, Ya, seperti yang saya sebut-sebutkan tadi itu. Demikian. Itu ibadah. Jadi yang mantep kalau lagi ikut solawatan, ya duduk solawatan dinikmati. Tapi ya goyangnya jangan banter-banter. Habib saya kan udah ngomong kan ya, ojo nganggu ngaduk, ojo nganggu gini gitu kan. Udah dinikmati saja, dinikmati. No ora obah blas ki orang menungso. Ya mesti ada goyangnya. Ya goyang walaupun cuman begini, manduk-manduk, atau begini. Ini goyang wajar. Ya ngene-ngene iki salah wajar. Salah wajar. Itu yang enggak wajar ya. Itu tidak wajar. Ini wajar, santai gitu. Enak. Menurut saya kadang kalau dengar Gosida ini, paha saya ini pernah panasnya luar biasa, tak gebuki ora kroso kok. Goro-goro sing nyanyi suarane penak ini paha saya tak gebuki. Pernah meja depan saya itu hampir remuk, tak pukuli gitu. Tanganku rampung, abang kabar, aduh ngopo ya mau. Karena terbius sama suara yang merdu, yang enak, harik. Kemudian Nabi Dawud alaihissalam baca Zabur. Baca Zabur tuh ya suaranya enak. Baca Al-Quran suaranya juga enak. Nabi Dawud tuh karena merdunya suaranya ketika baca Zabur, sampai-sampai burung-burung itu berhenti bertengger. Mandek ikut dengarkan. Hewan-hewan di hutan tuh keluar semuanya. Dan banyak hewan yang mati. Setiap dengarkan, sekian mati. Lama-lama nih kalau diteruskan, hutan teh. Maka kadang ditunggu gak baca dulu di muka umum karena itu. Takut banyak yang pada mati itu hewan-hewan. Karena kemerduan suara Nabi Dawud alaihissalam. Makanya Rasulullah kalau muji sahabat, ada suaranya enak dipuji. Nah kalau emang bersuara enak untuk yang hak gak boleh, nyanyi yang hak gak boleh, mesti Rasul gak muji suara sahabat dengan suara yang enak. Ngger suaranya penak mesti dipuji. Yang baca Al-Quran suara enak juga dipuji. Utita mizmarun min mazamir al-Dawud. Engkau dikasih suara yang enak Abu Musa al-Syari seperti suaranya keluarga Nabi. Nabi Dawud, seruling-seruling Nabi Dawud, perumpamaan seperti orang-orang yang suaranya enak di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Makanya ya kita ini di bulan Maulid nanti pokoknya nawa itu nyambut. Saya tetapkan malam hari ini selama bulan Maulid semuanya legi semuanya. Paham? Selama bulan Maulid semuanya legi. Artinya selama bulan Maulid ngermangan mesti leg. Ya, selama bulan Maulid ya, jadi Januari full Januari tiap Jumat makan. Kenapa? Oh, seneng karo lahir Kanjeng Nabi kok. Amin. Itu bab makan, amin gitu ya. Cocok gitu. Iya, pokoknya selama bulan Maulid kita makan gitu ya. Menu nanti ditingkatkan ya. Menunya apa? Ditingkatkan. Apalah mungkin ditambahi tempe ini biasanya separuh kayak siji. Ditingkatkan, pokoknya menu ditingkatkan. Farah bin Nabi, yang senang dengan Rasulullah SAW. Jadi itu bab muji Nabi. Seperti itu, pahala. Kemudian pada malam hari ini ada yang pengen saya sampaikan. Insya Allah nanti kita Jumat depan disambung ya. Ini udah jam 10 lewat 10. Ya saya bicara kurang lebih 50 menit tadi ini. Enggak kroso? Jenengan. Saya kroso, ini duduk di atas kursi ini gak enak, ini kursi karet kan. Kalau duduk di bawah enak, di atas ini panas nih. Panas, gak enak. Buat silo tidak enak. Saya lebih senang duduk di bawah, cuman dimarahin kalau duduk di bawah gak kelihatan, Bib. Akhirnya duduk di atas. Nah, walaupun di atas tetap di bawah ya. Iya, itu yang di atas kan yang di sana. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Itu di bab muji Nabi Muhammad SAW. Itu belum semua ya, baru apa petilan-petilan dikit lah. Makanya kalau ada orang yang bilang itu niru ini, tidak niru. Yang lain yang niru. Kita yang ditiru selalu Kanjeng Nabi SAW, tidak niru yang lain. Kan sering difitnah kan, tahlilan niru Hindu, orang niru. Saya ngomong niru-niru ki fitnah. Ya kan, kita niru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Seandainya tersebuh dengan orang kafir itu yang gak boleh yang mana? Apakah menyerupai orang kafir mutlak tidak boleh? Nah, yang gak boleh yang mana? Yang gak boleh yang menyerupai keburukan-keburukannya. Kalau menyerupai yang baik sesuai Al-Quran Sunnah ya gak apa-apa toh ya? Masa gak boleh? Menyerupai yang baik sesuai Al-Quran dan Sunnah ya gak apa-apa, masa gak boleh? Itu berarti kan hikmah, al-hikmah dholatul mu'min. Nabi sudah bersabda, hikmah itu adalah dagangannya mukmin. Dimanapun kamu temukan, ambil. Ya, dimanapun kamu temukan, ambil. Kalau memang ketemunya dipraktekkan sama orang yang non-muslim, ya ambil. Bukan ibadah, bukan loh ya. Kebaikan-kebaikan yang memang baik, di Islam ada, di Al-Quran ada, bentuknya mungkin belum seperti itu. Ya, ditiru. Contoh yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, ketika Rasul niru akikoh, seperti saya terangkan ya. Akikoh itu kebiasaannya Arab jahiliyah. Akikoh kebiasaan Arab jahiliyah. Dulu kalau ada bayi lahir, sembelihkan kambing, tapi enggak dimakan. Darahnya dikucur-kucurkan di atas patung. Maka Rasul kemudian meniru, kalau ada bayi lahir, tetap disembelihkan kambing, tapi kambingnya disedekahkan. Nah itu ditiru, diperbaiki, dimodifikasi sesuai dengan agama Islam. Nah kalau sekarang ini yang contoh kita tiru dari orang kafir, misalnya pakai kartu ATM. Ayo, pakai kartu ATM niru Nabi atau niru orang kafir? Hah? Gerakan bahas ATM ngono mesti laku urusan dunia, sing ngomong dunia sapa? Oh, namanya dagang itu urusan akhirat. Pakai kartu ATM, itu niru siapa? Niru orang kafir. Tapi kalau bisa kita cari sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang mengizinkan, yang membolehkan, walaupun tidak ada kalimat pakai kartu ATM, kan gak ada. Yang mengizinkan dari Al-Quran dan Sunnah ya pakai, tidak jadi masalah. Ya, itu dalam masalah adat, budaya, selama tidak bentang dari Al-Quran dan Sunnah tidak jadi masalah. Nah, yang terakhir malam hari ini, boleh pinjam? Nah, ini buku saya yang terbaru, Sirrul Asrar. Ini karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Ya, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedikit apa namanya? Uniknya nama Habib Syekh. Habib Syekh itu kan namanya cuman Syekh gitu toh kan? Enggak ada embel-embelnya tuh. Satu kata, Syekh. Nah, kenapa dinamakan Syekh? Ini otak-atik saya sendiri ya. Jadi bukan dari Habib Syekh ini, Habib Novel yang ngomong. Karena yang ngasih nama kan abahnya atau bapaknya tuh. Ya, abahnya Habib Syekh namanya siapa? Abdul Qadir. Lah kenapa sang ayah kok ngasih nama anak cuman Syekh? Soalnya kalau digadokkan namanya anak sama bapak, jadinya Syekh Abdul Qadir. Mungkin lo ya, mungkin. Mungkin tuh abahnya tuh punya niat biar anak saya jadi seperti Syekh Abdul Qadir. Gitu. Makanya jangan nanti kalau punya anak kasih nama Syekh Abdul Qadir. Boleh, Syekh Abdul Qadir. Jangan kasih anak namanya Habib Syekh, aku bingung nanti. Anaknya nama siapa? Habib Syekh. Wah, bahaya. Tapi kalau anaknya nama siapa? Syekh Abdul Qadir, kan bagus. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ngarang beliau. Nama kitabnya Sirrul Asrar. Memang buku ini termasuk buku yang abot. Jane ya enteng. Tapi abot antep isinya. Maksudnya isinya muatannya, kandungannya. Ini kan sebetulnya setahun setengah yang lalu udah selesai saya terjemahkan, tapi enggak saya terbit-terbitkan. Saya baca ulangi lagi, baca ulangi lagi, baca ulangi lagi. Maju mundur, maju mundur. Kenapa? Karena muatannya terlampau tinggi. Khawatir nanti kalau yang awam baca enggak paham, terus takutnya salah memahami, kan begitu. Tapi kalau nanti enggak diterbitkan, lah yang enggak awam kan kesian. Siapa tahu nanti yang awam baca dapat berkahnya, kan juga siapa ngerti. Nah kalau memang pengen dapat salah satu bagian dari berkahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, miliki buku ini. Buku ini harganya murah, berkahnya yang mahal. Ya, harganya murah. Makanya paham, gak paham silahkan beli. Promosi ini. Jadi paham, gak paham silahkan beli. Harganya Rp65.000, tebelnya 200 halaman. Khusus malam hari ini, khusus malam hari ini. Jadi Jumat depan harganya Rp65.000. Kalau Jumat sekarang harganya cuma Rp50.000. Paham? Nah, Nanti kalau yang baca ini kok kemudian enggak paham, Habibnya udah ngomong, ora paham ora usah dipikir, woco wae. Enggak paham, enggak usah dipikir, baca saja. Bahwa kita kalau enggak paham tuh enggak usah dipaksa paham. Baca dulu ya, baca terus. Nanti akan ada masanya Allah buat kita paham. Kalau kita enggak paham, siapa tahu apa yang kita baca ini kan masuk dari mata ke dalam hati. Nah, siapa tahu nanti ternyata jenengan belum punya anak, tiba-tiba punya anak, anaknya yang paham. Kok bisa? Berkat jenengan pernah baca buku ini. Seringkali begitu. Jadi anak itu bisa jadi paham macam-macam gara-gara bapaknya dulu pernah ketemu wali gitu kan, anaknya jadi wali. Makanya kita ini ketemu siapa diawasi, diperhatikan. Engko nek kerep ketemu sing aneh, anaknya dadi aneh. Ya, makanya yang sering ketemu yang baik. Lah kalau sering ketemu yang enggak baik, maka segera dicuci. Nyucinya bagaimana? Buka Al-Qur'an. Deleng aja, selesai. Jadi Al-Qur'an itu meskipun enggak dibaca, dideleng itu dilihat sudah bisa membersihkan hati, apalagi kalau dibaca. Apalagi kalau dipahami, apalagi kalau diamalkan. Baca dulu. Nah, lihat orang soleh, foto-fotonya, kemudian kumpul dengan muslimin-muslimat begini. Ini setiap yang kumpul nih, kalau saya yakin setiap orang dari jenengan wali Allah. Bukan 41 wali, enggak. Kalau saya tak yakin ini, saya tak temuin pokoknya wali. Ragetang wali kota, wali murid, wali. Pokoknya kan wali kan ya. Ada. Tingkatannya kan macam-macam, enggak usah bingung-bingung. Cukup jelas? Ya, sirrul asrar. Nah, besok malam insya Allah saya akan mencoba bedah buku di Jakarta. Saya enggak ngerti yang datang 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, apa 1000 orang, yo orang ngerti. Wong-wong Solo kok buka buat bedah bukunya di Jakarta. Ya panitia, ini teman-teman saya banyak yang enggak ada di sini, ada 10 orang karena sudah berangkat ke Jakarta ya. Berangkat ke Jakarta, ada berapa teman di Jakarta juga yang udah membantu. Di Masjid Albina, Senayan. Jamnya kurang lebih 8 malam sampai selesai. Yang mau hadir silahkan malam ini berangkat. Ya, atau besok berangkat. Ya kalau jenengan gak mau berangkat jangan khawatir, tetap hadir. Ya, diniatkan hadir, tetap hadir. Gak usah repot, besok malam buka internetnya atau buka handphonenya. Ikuti kajiannya langsung lewat streaming video atau streaming audio. Jadi dimanapun jenengan berada tetap bisa ikut ngaji. Saya akan bahas isi kitab Sirrul Asrar tersebut, otomatis yang gak bisa dibahas semuanya. Globalnya bagaimana? Judulnya kan udah ngeri, rahasia dari semua rahasia. Jadi ini kunci untuk memahami semua rahasia. Ringkasnya begini, mau dikasih ringkasnya. Terus makannya jam berapa nanti? Dikit lagi ya. Bapak ibu sekalian, boleh nanya? Boleh nanya enggak? Jenengan ini asalnya dari mana? Dari sana? Oh tanah. Oh dari tanah katanya. Yang dari tanah itu apanya? Jasadnya. Ya. Kalau di dalamnya jasad itu ada apa? Roh. Roh itu asalnya dari mana? Dari alam? Alam roh. Kalau roh itu diciptakannya bahannya dari apa? Nah, ternyata roh seluruh umat manusia itu bahannya diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau Kanjeng Nabi itu bapaknya semua roh. Bapaknya semua roh. Kanjeng Nabi itu bapaknya semua roh. Makanya roh muslim kalau sholawat kepada Kanjeng Nabi langsung nyambung. Sholawat langsung nyambung. Nyambung dengan siapa? Ya nyambung dengan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya Allah Jumat depan saya kasih cara solawat. Solawat itu ya pakai cara, orang asal ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada caranya, biar hasilnya itu maksimal. Kalau tidak ya hasilnya kurang maksimal. Nah Karena kita ini dari cahaya, ya, kemudian masuk ke jasad, jasad ini gelap, peteng, dedet, masuk ke dalam jasad, kemudian kita keluar lagi ke muka bumi. Setelah itu nanti kita akan dikembalikan ke sana, dikembalikan ke alam yang asli, alamnya ruh. Syaratnya mau kembali ke alam ruh yang baik, kita harus minimal mirip dengan alam kita yang dulu di dunia ini. Lah dulu di sana kita hidupnya zikir, hidupnya enggak pernah kakean mikir, tapi hidupnya banyak zikir, hidupnya yang diingat cuman Allah, yang diingat Allah, Allah, Allah, cuman Allah yang diingat. Nah sekarang kita di dunia ini yang diingat siapa? Allahnya dikit, yang banyak kan ingat yang lain. Makanya di dunia hidupnya semerawut, ruwet, enggak enak. Nah biar hidupnya enak, gak ruwet, gak semerawut, maka di dunia ini kita harus ingat dulu alam sana gitu. Lah buku ini, itu tadi Surul Asrar, berupaya mengingatkan kita kepada alam asli kita. Sejati ini awakmu ki sopo gitu. Kamu ini tuh siapa sebetulnya, dan kamu itu dari mana, dan tujuanmu kemana. Biar ngerti jadi jalannya enak. Jangan sampai kita itu aslinya mau pergi ke Surabaya, sampai di Solo kita bingung. Ditakon, kowe tekan di bo, arep neng di bo, lah neng kene ngopo? Ejek penak nonton dangdut. Karena kasihkan nonton dangdut di alun-alun misalnya, akhirnya lupa tujuannya ke Surabaya. Lupa tugas aslinya itu ke Solo cuman lewat, cuman mampir. Lah buku ini ngingetkan, kamu tuh dulunya begini, kamu begini, begini, begini, begini. Nanti saya akan buat majelis khusus untuk ngupas buku ini. Ya, karena ini harus majelisnya khusus insyaallah. Demikian, semoga manfaat. Yang terakhir pengumuman, Jumat depan saya buat produksi kaos baru. Nama kaosnya Abah Oblong, seperti dulu ya. Abah Oblong. Abah itu singkatan dari Ahlul Bid'ah Hasanah Oblong. Paham? Abah Oblong, Ahlul Bid'ah Hasanah Oblong. Kaosnya nanti berisi tulisan-tulisan, itu yang udah saya buat tulisannya, Mohmumet ... tanda tanya. Ojo mikir tapi zikir. Ya, Mohmumet ... tanda tanya. Ojo mikir tapi zikir. Terus bawahnya ada gambar orang lagi zikir sambil berdiri sambil muter gitu. Nah nanti kalau kita pakai di depan ya, belakang gak ada tulisannya, karena kalau dibuat sholat biar gak ganggu yang di belakang. Semua di depan. Jadi kalau kita pergi kemana ketemu orang yang lagi mumet, Mohmumet, ojo mikir tapi zikir. Dakwah kan? Dakwah. Nanti akan saya buat tulisan macam-macam. Pokoknya kalau kita pakai, kita dakwah dengan tulisan, gak usah ngomong. Terus di warung mentok mesem-mesem ngono gitu ya. Dakwah. Lah kan dakwah, niatnya dakwah. Sekarang disuruh ngomong kangelan. Ya udah kasih kaos wes, dakwah nganggo kaos gitu. Yang mau pakai kaos, jangan seperti yang orang masuk masjid pakai kaos Angker Bir gitu kan. Wah, kaget, Allahu Akbar. Depan saya persis Angker Bir. Wuh. Ini iklan bir di dalam masjid kan, kurang ajar. Saya nemoni udah berapa kali. Jangan juga seperti panitia pengajian yang saya ceramah di sebuah desa waktu itu, ya panitianya gak salah, tapi pernah di sebuah pengajian gitu, saya ceramah, suguh minum, waktu saya mau minum begini kan, wah angkat gelasnya saya kaget, tehnya ternyata gelasnya bir bintang. Wah, oh, disoteng, lu jangan disoteng, ini bahaya, dikira saya mabuk nanti. Ini kan repot nih, ustadznya minum pakai gelas, tapi gelasnya bir bintang, kira saya dem-deman apa. Jadi, kita dakwah, dakwah pakai kaos ya, dakwah pakai kaos. Memang tadinya ada pilihan harga kaos murah, saya enggak mau. Saya pakai harga kaos yang tidak terlampau mahal, tidak terlampau murah. Biar awet dan dipakai itu biar enggak sumuk, biar adem ya. Yang bahannya katonnya yang cenderung bagus lah, cenderung bagus. Jumat depan saja, sekarang belum banyak barangnya. Tiwas tak pajang kontek, malah ginem tok. Baru 6, biar nanti apa namanya, Jumat depan variatif macam-macam. Itu mau saya keluarkan lagi itu. Ya, pengen mati penak. Ya, pengen mati pena. Lanjutannya Jumat depan. Loh iya toh ya. Pengen mati pena. Terus tanya, kabeh wong ya pernah pengen mati pak, pernah pengen mati gitu ya. Tapi pengen mati pena, lanjutannya apa? Kita menghidupkan dakwah dengan segala macam cara. Santun yang lihat seneng ya, teringatkan. Dan sama sedikit nyindir yang begitu-begitu. Paham toh? Nah, yang begitu-begitu. Pokoknya namanya abah oblong, ahlul bid'ah hasanah oblong itu. Adanya cuma di Solo. Kalau di tempat lain ada berarti itu palsu. Enggak ya. Nah, saya pengen nanti jadi jujukannya ya, jadi jujukannya semua orang yang cari kaos spiritual. Kalau di Bali ada doger ya? Iya. Doger. Hah? Joger. Ya yes, sembuh jenengnya apa gitu ya. Bukan maca Quran, Bu. Salah? Enggak boleh ya. Joger di Bali ya. Kalau di Jogja? Dagadu. Di Solo? Abah oblong. Ya, di Solo abah oblong. Iya, kita harus inovatif, harus bekerja keras. Nah, doakan insyaallah. Saya pengen beli tanah sebelah, harganya mahal. Dikasih waktu sampai akhir Desember lah. Insyaallah. Pengen ya? Harganya mahal. Doakan. Yang mau urunan nyumbang boleh. Ya, yang mau urunan nyumbang sama saya, Bu, boleh. Yang mau nyumbang 5M boleh. Wah, terus susuk itu. Ya. Susuk kalau 5M kok ya. Susuk sak bangune 5M. Jadi kalau yang mau nyumbang silahkan nyumbang untuk sus yang belakang itu. Itu kalau bisa kepegang saya, pokoknya nanti kita akan buat nomor satu kolam renang. Oh iya, yang ngaji di sini kan juga harus senang-senang. Masa ngaji tok sirah umum jegura selesai. Beb saya kok pusing, lepas baju, tutup aurat, nyemplungo, selesai. Udah enggak usah banyak-banyak nasihat ya. Beb saya ini kok kepanasan, kungkum dulu di situ sambil solawatan. Saya pengen apa namanya enak-enak. Pengen yang enak pokoknya. Thariqah asyikiyah, yang asyik. Tapi yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Ya doakan ya, insya Allah. Demikian semoga manfaat. Mari kita tutup dengan apa namanya baca ini karena sudah malam. Kalau nyanyi lagi nanti kemalaman ya. Yang penting kan sudah kita buka dengan rohati. Lihat situasi dan kondisi. Kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya kita bacakan dulu doa untuk yang nitipkan doa di sini. Al-Fatihah bin Iti Shifa. Didik Krido Sudiro Wali Afikri Miwoto yang mau ujian, Wali Udin Suhaini dan Umi Musyahadah, semoga segera dapat keturunan yang soleh solihah. Kemudian untuk Ibu Siti Aminah yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan kemudian untuk almarhum Kyai Haji Aziz Umar, almarhum dan almarhumah ya Mbah Yasimbah Abdul Manaf, almarhum dan alhamdulillah Mbah Simbah Nawawi, almarhum dan alhamdulillah Simbah Ahmad Juwairi, almarhum Simbah Martawiyono, almarhumah Ibu Tuti Wuryantini, almarhum Bapak Rohimin, almarhumah Ibu Kumini, almarhumah Mbah Ummi Saidah, dan almarhum Kyai Haji Aziz dan almarhum ayah-ayah Anda semua, kakek-kakek Anda semua, almarhumah ibu-ibu dan nenek-nenek Anda semua, muslimin wal muslimat yang telah meninggal dunia, khususnya yang pernah hadir di majlis ini, semoga pahala dari semua zikir, solawat, majlis, sodakoh di majlis ini Allah berikan pula kepada yang telah kami sebutkan namanya dan yang tidak kami sebutkan namanya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah dengan niat kesembuhan untuk Nawfal bin Muhammad Al-Idrus. Semoga sembuh dari segala macam penyakit batin dan penyakit zahir. Dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, ketenteraman, keridhaan, kekayaan, kebahagiaan, kemudahan, dan di akhir usia kelak dengan husnul khatimah. Al-Hadzini Al-Fatihah.